warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih di pembahasan al-aslul awal, ikhlasud dini lillah. Prinsip yang pertama, yaitu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Wa qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, fa'budu ma syi'tum min duni. Qul katakanlah wahai Muhammad, Allah a'budu, hanya kepada Allah aku beribadah. Dalam kalimat ini didahulukan maf'ul bih. Didahulukan maf'ul bih, Allah a'budu, hanya kepada Allah aku beribadah. Mukhlishan, dengan mengikhlaskan lahu kepadanya dini, ketaatanku. Fa'budu ma syi'tum min duni. Silakan kalian menyembah yang kalian kehendaki selain Allah Ta'ala. Di sini ada kalimat perintah, namun kalimat perintah di sini litahdid, perintah untuk memberikan ancaman. Perintah yang maknanya litahdid, perintah yang bentuknya ancaman. Dan perintah yang bentuknya ancaman berarti di situ maknanya negatif. Misalnya ada orang yang nyuruh anaknya, lungo kono, tak balang parit, tak balang arit bapak. Dia nyuruh pergi, bukan maksudnya biar anak ini pergi. Sehingga di sini ada izin untuk beribadah, dan hakikatnya menunjukkan kalau mereka tidak beribadah kepada Allah atau mereka beribadah kepada sesuatu yang batil. Wa qala, dan Allah juga berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku, hidup dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin. Yang dimaksud dengan nusuk di sini ada dua tafsir yang ma'ruf di kalangan para ulama. Tafsir yang pertama maknanya adalah ibadah kurban yang aku lakukan. Kemudian tafsir yang kedua maknanya adalah wanusuki, maknanya adalah semua bentuk ibadahku. Sehingga kalau kita tafsirkan dengan tafsir yang kedua, sesungguhnya sholatku dan semua ibadahku, maka di situ ada atful am alal khas, menyebutkan yang umum setelah Allah menyebutkan yang khusus. Menyebutkan yang umum setelah Allah menyebutkan yang khusus. Dan wallahu a'lam, mungkin tafsir yang lebih tepat adalah tafsir yang pertama yang menjelaskan bahwasanya nusuk di sini maknanya adalah kurban. Karena kita punya kaidah al-aslu fil atfi litaghayyur. Hukum asal adanya ataf, adanya huruf dan, adanya huruf ataf adalah menunjukkan adanya perbedaan. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang muslim yang pertama. Apa yang dimaksud wa ana awwalul muslimin? Bukankah para nabi sejak masa silam mereka beragama Islam? Makna yang dimaksud wa ana awwalul muslimin maknanya adalah wa ana awwalul muslimina min hadhil ummah, dan aku adalah orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan umat ini. Ada juga tafsir yang kedua, wa ana awwalul muslimin maknanya adalah dan aku adalah orang yang paling bersegera untuk menerima Islam. Dan orang yang bersegera itu bisa disebut sebagai orang yang pertama kali, meskipun dia datang belakangan. Fahadha tauhidu huwa bimathabatil asas. Maka tauhid seperti ini, dia ibarat sebuah pondasi dari bangunan. Ibnu Qayyim mengatakan, man arada uluwa bunyanihi, siapa yang ingin meninggikan bangunan, fa'alaihi bitawthiki asasihi wa ihkamihi, maka dia harus menguatkan pondasinya dan membuat kokoh pondasinya. Karena bangunan semakin tinggi butuh pondasi semakin apa? Semakin kuat. Kalau pondasinya tinggi, kalau bangunannya tinggi tapi pondasinya lemah, itu bisa berbahaya. Siapa yang ingin meninggikan bangunannya, maka dia harus mengokohkan dan menguatkan pondasinya. Wa syiddatil i'tina'i bihi, dan memberikan perhatian kepada kekuatan pondasi. Fa inna uluwal bunyani ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamihi. Karena yang namanya tingginya bangunan itu sebanding dengan kuatnya dan kokohnya pondasi yang dia miliki. Meskipun Ibnu Qayyim belum pernah belajar tentang teori teknik sipil atau tentang teori teknik apa? Dalam arsitektur misalnya. Dan beliau tidak pernah melihat ada bangunan yang tinggi seperti zaman sekarang. Tapi secara umum prinsip seperti ini dipahami oleh manusia. Siapa yang ingin meninggikan bangunan, maka dia harus menguatkan pondasinya. Fal a'mal wa darajat bunyanun. Maka amal yang dilakukan oleh hamba adalah seperti bangunan. Demikian pula derajat yang dia miliki. Wa asasuhal iman, sedangkan pondasinya adalah iman. Beliau melanjutkan, fal arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkamuhu. Maka orang yang pandai dalam masalah ini, bagaimana cara membangun bangunan yang benar, yang menjadi tujuan besarnya adalah bagaimana agar kokoh pondasinya. Wal jahilu yarfa'u fil bina'i min ghairi asasin. Sementara orang yang bodoh, mereka membangun bangunan tanpa pondasi. Fala yalbath bunyanuhu ayyaskuta. Maka tidak berlangsung lama, bangunan itu pun akhirnya runtuh. Allah gambarkan ini di surat At-Taubah ayat 108. Ketika Allah menjelaskan amalan orang munafik. Orang munafik beramal tidak? Mereka sholat, mereka sedekah, mereka bahkan berjihad. Mereka ikut kegiatan kaum muslimin. Dan bahkan terkadang ikut tahlilan. Sehingga mereka berkegiatan sebagaimana umumnya kaum muslimin. Namun mereka tidak punya pondasi yang kuat. Sehingga amal mereka jatuh, amal mereka gugur disebabkan karena tidak ada pondasinya. Allah mengatakan orang munafik bangun masjid, ya. Mungkin kita tidak pernah bangun masjid, tapi orang munafik pernah bangun masjid. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Siapakah orang yang lebih baik? Apakah orang yang membangun bangunannya di atas prinsip takwa dan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah? Dan itulah orang-orang mukmin yang mereka membangun masjid dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah, untuk meninggikan nama Allah, bukan untuk meninggikan nama pribadinya. Khairun, lebih baik, ataukah orang amman assasa bunyana, ataukah orang yang membangun bangunannya ala syafa jurufin, di atas syafa. Syafa maknanya adalah torfun, ujung. Juruf maknanya adalah samping. Jurufin harin. Kata As-Sawi, ulama yang memberikan catatan kaki untuk tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan juruf itu seperti sumur tanpa bibir. Ada sumur, galian, tapi dia tidak dikasih bibir. Sehingga orang kalau kemudian berdiri tepat di sampingnya, maka dikhawatirkan atau sangat gampang untuk terjerumus ke dalam. Ala jurufin harin, berada di ujung tepi har. Maksudnya har adalah musyrif, jurang. Berada di ujung tepi jurang. Fanharo bihi fi nari jahannam, yang ini akan menyebabkan dia terjatuh, bihi bersama bangunan itu, fi nari jahannam, ke neraka jahannam. ada sebuah jurang tanpa bibir. Kemudian orang bangun rumah di situ. Bangun rumah di situ persis tepat di tepinya. Maka betapa mudahnya bangunan ini jatuh ke dalam jurang. Dan ketika bangunan jatuh, berarti siapapun yang ada di dalamnya ikut jatuh. Maka yang hilang tidak hanya bangunannya, tidak hanya amalnya, tapi pelakunya juga turut hilang. Sehingga ayat ini merupakan perumpamaan yang paling bagus tentang gambaran masjid yang dibangun di atas prinsip yang berlawanan dengan takwa. Dan semua masjid yang dibangun di atas prinsip yang berlawanan di atas takwa, maka bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam jahannam. Contohnya gimana, Pak? Masjid yang dibangun di atas prinsip kesyirikan. Kenapa kok masjid ini dibangun? Ya dalam rangka ta'zim kepada wali. Sehingga dia ada masjid karena di depannya ada kuburan wali. Dulunya enggak ada masjid. Tapi dibangun masjid di situ untuk mengagungkan sang wali. Berarti masjid ini dibangun di atas prinsip apa? Syirik. Makanya kita bisa perhatikan, sebenarnya makam-makam sunan itu enggak ada kuburan, enggak ada masjidnya. Itu pemakaman umum. Pemakaman umum, kemudian orang membuat masjid. Dan masjid itu selalu diposisikan berada di sebelah timur makam. Ya, sehingga nanti ketika orang sholat, bisa tawajjuh menghadap langsung kepada Kanjeng Sunan. Dan ini penyimpangan, karena berarti masjid ini dibangun di atas prinsip syirik, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanhara bihi fi nari jahannam, maka dia akan terjatuh bersama bangunan yang dia bangun, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Wa dzalika anna hadhil ayah, sampai di sini keterangan dari Ibnu Qayyim di kitabnya Al-Fawaid, kemudian dikomentari oleh penulis. Wa dzalika anna hadhil ayah nazalat fil munafiqin. Ayat ini turun terkait orang-orang munafik yang mereka membangun masjid untuk sholat di dalamnya. Lakinnahum lamma atau bihadzal amal. Namun ketika mereka melakukan amal yang besar ini, al-fadil, yang punya keistimewaan besar, yaitu bangun masjid. Kita saja enggak pernah ya. Ini pelakunya orang munafik. Wa qulubuhum khilwun minal ikhlas. Sementara hati mereka kosong dari ikhlas, lam yanfa'hum dzalika syai'a. Masjid ini sama sekali tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Bal an inhara bihim fi nari jahannam kama fil ayat. Bahkan menyebabkan mereka terjatuh ke dalam jahannam sebagaimana disebutkan dalam ayat. Dan disebut oleh Allah sebagai masjid dirar, karena keberadaan masjid ini membahayakan. Apa sisi bahayanya? Ya rahmatullah. Masjid ini dijadikan sebagai, nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk menampung pasukan Nasrani dari Ghassan. Jadi masjid ini tujuannya untuk mengintai kondisi Madinah. Nah, nanti ketika ada orang Nasrani datang ke masjid itu tidak dicurigai. Dia disebut Muslim, mungkin dianggap Muslim. Tapi aslinya adalah orang kafir yang sengaja dilindungi oleh orang munafik untuk lebih dekat bisa melihat kondisi Madinah. Mengintai kekuatan Madinah, mengukur kekuatan Madinah, bahkan nanti bisa menampung pasukan orang-orang musyrikin, pasukan orang-orang Nasrani untuk menyerang kota Madinah. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan. Wa hadzal asasu amran. Dan pondasi itu ada dua. Yang pertama, sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama adalah mengenal Allah dengan benar, mengenal perintah dengan benar, dan mengenal nama dan sifatnya dengan benar. Dan yang kedua adalah tajridul inqiyadi lahu wali rasulihi duna ma siwahu. Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, duna ma siwahu, dan bukan selainnya. Fahadha awthaku asasin assasal abdu alaihi bunyanahu. Maka inilah pondasi yang paling kuat yang dibangun oleh seorang hamba ketika dia membangun bangunannya. wa bihasabihi ya'talil bina'u ma sya'a, sesuai dengan sekadar dengan kekuatan pondasi inilah maka bangunan yang akan dia buat bisa ditinggikan sesuai yang dia kehendaki. Fahkimil asas, karena itu kokohkan pondasi, wahfadhil quwata wadum 'alal himya, dan jagalah kekuatannya dan berusahalah untuk selalu wadum 'alal himya, memberikan perhatian kepadanya. Al-himya maintenance ya. Dia dirawat dengan baik, dilindungi dengan baik agar jangan sampai pondasi itu rusak. Orang ketika bangun rumah, tapi pondasinya satu lantai. Ketika mau dinaikkan, tambah pondasi enggak? Nah, dicakar-cakar ayam ya. Itu menunjukkan kalau dia ingin menguatkan pondasi terlebih dahulu sebelum dia tinggikan bangunannya. Wat tauhidu bimatsabatil juduri minasyajarah. Tauhid itu ibarat akar dari pohon. Nah, taqaddamu, silakan maju ya. Jadi sini maju-maju. Langsung. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan tentang gambaran firman Allah di surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 tentang kalimat thayyibah dan kalimat khabithah, kalimat tauhid dan kalimat kesyirikan, dibuat gambaran oleh Allah sebagaimana layaknya pohon. Beliau mengatakan as-sanatu syajaratun, tahun itu ibarat sebuah pohon. Wasyuhuru furu'uhu, wasyuhuru furu'aha, sedangkan bulan itu seperti cabangnya. Wal ayyamu aghsanuha, sedangkan hari seperti rantingnya. Setelah cabang, ranting. Wasa'atu awraquha, dan jam yang kita lalui dalam satu hari, ada banyak saat, ada banyak jam yang kita lalui, ibarat dedaunannya. Wal anfasu thamaruha, sedangkan nafas kita adalah buahnya. Faman kanat anfasuhu fi ta'atin, maka siapa yang perjalanan nafasnya dalam ketaatan, fathamratu syajaratihi tayyibah, maka buah dari pohonnya adalah buah yang baik. Waman kanat fi maksiatin, dan siapa yang nafasnya dalam kondisi maksiat, fathamratuhu hamdal, maka buahnya buah yang pahit, buah hamdal. Buah hamdal itu seukuran jeruk, jeruk Bali ya. Kemudian dia buahnya di bawah seperti semangka ya, tidak punya batang yang besar tapi batangnya kecil dan rasanya pahit sekali, dan biasanya digunakan untuk obat ya, seperti mojo. Innama yakunul jadadu yaumal ma'ad, panennya adalah ketika kiamat. Buahnya ada di zaman sekarang, panennya ketika kiamat. Fa'indal jadadi yatabayyanu khuluwus simari min marriha, pada saat musim panen kita baru tahu ini buahnya manis ataukah buahnya pahit. Sekarang pas lagi berbuah, kita belum panen, cuman bisa melihat saja, tapi belum bisa belum bisa merasakan apakah manis ataukah pahit. Wal ikhlas wat tauhidu syajaratun fil qalbi, ikhlas dan tauhid adalah pohon dalam hati. Furu'uha amal, cabangnya amal. Wa thamruha tibul hayati, dan buahnya adalah kehidupan yang nyaman, dan itu adalah insyirahul qalbi, hati yang nyaman. Orang kalau punya hati yang nyaman, meskipun ada duit tetap nyaman ya. Fi dunya, ketika di dunia, wan na'imul muqimu fil akhirah, dan kenikmatan yang abadi ketika di akhirat. Wa kama anna thimaral jannati la maqtu'ata wa la mamnu'ata, sebagaimana buah di surga itu tidak pernah terhenti, tidak pernah tidak berbuah, selalu muncul, tidak pernah ada hentinya. Fathamratu tauhid wal ikhlasu fi dunya kadhalika, Demikian pula buah dari tauhid dan ikhlas juga tidak pernah berhenti. Orang mukmin itu ibarat lebah. La ta'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban. Tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan sesuatu kecuali yang baik. Wasyirku wal kadzib war riya'u syajaratun fil qalbi. Syirik, dusta, riya juga pohon dalam hati. Samaruha fid dunya, hasil ketika di dunia, al khawfu wal gham wa dhiqus sadr. Rasa takut, resah, bingung dan kondisi batin yang sempit. Wa dhalamatul qalbi, dan hati yang gelap. Sedangkan buahnya ketika di akhirat adalah zakum. Buah zakum yang nanti akan dimakan oleh penduduk neraka dan siksa yang abadi. Wa qad dzakarallahu hataini syajarataini fi surati Ibrahim, dan dua pohon ini telah Allah sebutkan di surat Ibrahim. Yang beliau maksudkan adalah firman Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan Allah membuat permisalan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah di sini adalah la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Syajarah thayyibah kalau menurut tafsir jalan lain maknanya adalah syajaratun nahlah, seperti kurma. Asluha thabitun, akarnya kokoh di bawah. Wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke atas. Tu'ti ukulaha kullahinin, dia memberikan buahnya setiap waktu, tidak ada hentinya. Kullahinin, di setiap waktu, karena kurma itu bisa dimakan setiap waktu. Meskipun ada musim panennya, tapi selalu bergantian. Yang ini lebar, habis dipanen lebar ya. Nanti ganti yang lain ada muncul. Dia seperti beras. Beras itu di waktu kapanpun selalu ada. Kurma juga punya karakter seperti itu. Di waktu kapanpun selalu ada. Nah, sekarang kita cari kelengkeng agak susah ya. Atau cari duku agak susah. Karena belum panen ya. Sekarang lagi mangga. Jadi kalau buah-buahan yang sifatnya musiman, itu ketika tidak di musimnya, susah untuk dicari. Meskipun ada, tapi mahal ya. Namun ada bahan makanan yang dia selalu ada. Beras, jagung itu juga selalu ada ya. Kemudian kurma juga seperti itu. Dia punya karakter selalu ada. Tu'ti ukulaha kullahinin, dia mendatangkan buahnya setiap waktu. Biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthal, dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia. Linnas, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka mau mengambil pelajaran. Wa mathalu kalimatin khabithatin, dan perumpamaan kalimat yang jelek. Kalimat yang jelek adalah kalimat syirik, perbuatan kesyirikan. Kasyajaratin khabitha, seperti pohon yang jelek. Ujtusat min fawqil ardi, gampang dicabut dari permukaan tanah. Yang ini seperti pohon handol ya, merambat di permukaan. Kalau nyabut kurma gimana? Nyabut kurma gimana? Enggak bisa ya. Kita nyabut kelapa bisa? Enggak bisa. Sementara seperti semangka gampang. Ijtusat min fawqil ardi, tinggal dicabut. Ijtusat min fawqil ardi, berada di permukaan tanah. Malaha min qarar, dia tidak punya kekuatan sama sekali. Dan seperti itulah orang yang melakukan kesyirikan, mereka sama sekali tidak punya kekuatan ideologi. Maka pada prinsipnya mereka itu gampang dipengaruhi. Cuman karena hawa nafsunya yang menghalangi, sehingga mereka menolak kebenaran sebelum masuk ke dalam hati, karena hatinya hati yang gelap. Makanya kata Ibnu Qayyim, kita tidak perlu takut untuk menyampaikan kebenaran. Fa innal haqqa asilun wal batilu dakhil. Karena yang namanya kebenaran itu, itulah yang asal dalam hati kita. Sedangkan kebatilan itu sesuatu yang menyusup, dakhil. Berarti dia sebenarnya enggak dikenal oleh nurani. Tapi karena saking lamanya akhirnya akrab dengan batin manusia bersamaan dengan hawa nafsunya. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqaulis tsabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bilqaulis tsabit dengan kalimat as-tsabit, yaitu kalimat tauhid. Fil hayati dunya, ketika di kehidupan dunia. Orang yang punya kalimat tauhid, teguh dengan kalimat tauhid ketika di kehidupan dunia, maka dia banyak bersabar. Dia bersabar dengan ujian ketika berpegang teguh dengan agamanya. Wa fil akhirah, dan ketika di akhirat, yang dimaksud adalah ketika di kuburan. Sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Sebagaimana jawaban yang diberikan oleh, atau sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan istaghfiru li ahikum wasallu lahu tatsbit fa innahu al'ana yus'al. Mintalah ampunan untuk saudaramu yang sedang dikubur ini, yang baru saja dikubur ini, dan mintalah at-tatsbit karena saat ini dia sedang ditanya. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, maksudnya orang yang musyrik. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sebagaimana yang dia kehendaki. Sehingga dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat tegas, ala annal islaha, bahwasanya perbaikan itu ya bada'u bit tauhid, dimulai dari tauhid. Kenapa? Karena itulah pondasinya. Wa yantahi bit tauhid, dan diakhiri dengan tauhid. Sebagaimana dakwahnya para nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari tauhid, diakhiri dengan tauhid. Wa yurakkizu fihi baina dhalika 'ala tauhid, dan selalu difokuskan di antara permulaan dan akhir untuk selalu menekankan pentingnya tauhid. Walamma kana tauhidu bimasabatil asasi minal bunyan. Ketika tauhid itu ibarat pondasi dari bangunan, wal judhuru minasyajar, dan akar pohon, kana awwala amrin yusadifun nas. Maka pertama kali yang menyertai manusia inda iftitahihim, pertama kali yang dijumpai oleh manusia ketika dia membuka mushaf mereka, min bidayatihi, dari depan. Kita membaca Al-Quran dari mana? Dari Juz Amma. Itu Indonesia ya. Kita membaca Quran dari Juz Amma, maksudnya dari yang gampang dulu. Tapi kalau kita membuka mushaf dari depan, Al-Fatihah, Surat Al-Baqarah, maka pertama kali yang akan kita jumpai adalah perintah tauhid. Perintah pertama kali dalam Al-Quran itu perintah tauhid, yaitu di Surat Al-Baqarah ayat 21. Dari mulai ayat pertama di Al-Baqarah sampai, atau bahkan dari Al-Fatihah ya, dari mulai ayat pertama di Al-Fatihah sampai ayat 20 di Surat Al-Baqarah enggak ada perintah. Adanya doa, ihdinas siratal mustaqim, itu perintah enggak? Menggunakan fi'il amr, tapi maksudnya doa. Adanya doa. Perintah pertama untuk manusia, Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian semata. Maksudnya adalah tauhidkanlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan makna la'alla, makna la'alla fi kalamillah, untuk firman Allah, yadullu 'ala tahqiq. Makna la'alla dalam kalam Allah menunjukkan sesuatu yang pasti. Tapi kalau dalam kalamun nas, dalam ucapan manusia, la'alla itu tidak pasti. Ya, semoga sembuh. Ya. Semoga sembuh itu belum tentu sembuh. Tapi kalau Allah mengatakan, semoga kalian bertakwa, itu pasti bertakwa. Karena la'alla fi kalamillah adalah balasan untuk perbuatan yang disebutkan di awal ayat. Thumma ba'da hadha mubasyaratan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala iringi dengan ayat lanjutannya Al-Baqarah 22 langsung dengan larangan lawan dari tauhid. Lawannya tauhid apa? Syirik. Wa dzalika qauluhu, yaitu firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan sekutu untuk Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui, maksudnya adalah kalian mengetahui bahasanya Allah yang menciptakan kalian, sedangkan para sekutu-sekutu itu tidak menciptakan kalian. Wa hadhihi fa'idatun jalilah, ini pelajaran yang sangat penting, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita hanya beribadah kepadanya. Bahkan di saat yang sama Allah juga melarang kita untuk melakukan tindakan yang menjadi lawannya, yaitu ibadah kepada selainnya. Maka percuma saja orang yang beribadah kepada Allah di saat yang sama dia beribadah kepada selain Allah. Bukan itu yang diinginkan. Faqallibin nazar. Karena itu perhatikanlah berulang-ulang dalam kitab Rabbmu, tajidhu hukman mutarrada. Maka engkau akan jumpai tauhid itu hukum yang menyeluruh. Dan Allah Subhanahu wa taala sering tegaskan di antaranya, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada di Al-Baqarah Allah juga mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh aku telah mengutus dalam setiap umat kelompok manusia. Yang dimaksud ummah di sini adalah ta'ifatun minan nas. Seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut adalah semua yang bertentangan dengan tauhid. Karena di depan anibutullah, ibadah yang isinya tauhid, maka taghut adalah lawannya tauhid. Sebagaimana keterangan As-Sa'di, taghut maknanya adalah ma yunafit tauhid. Segala sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Wa minhu juga firman Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi. Dan tidaklah aku mengutus sebelum kamu seorang rasul pun kecuali aku wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, karena itu sembahlah kalian sembahlah aku. Dan Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qala Syekh Mubarak Maili, beliau adalah aminun Jum'iyatul Ulama'il Muslimin Al-Jazairiyin rahimahullah. Beliau adalah ketua dari kumpulan para ulama kaum muslimin yang berasal dari Al-Jazair rahimahullah. Beliau mengatakan, falam yaktafi fi syahadataini bitauhidil mujarrad hatta sarraha binafyi ta'addudi wa hassara at-tashri'a fi syakhsil mursali bitabligh. Dalam syahadat orang tidak hanya cukup untuk menyatakan tauhid semata, sampai dia menegaskan binafyi ta'addud, tidak ada at-ta'addud, tidak ada Tuhan yang berbilang. Dia bersaksi asyhadu alla ilaha, ini nafyu ta'addud, illallah, berarti dia tauhid al-mujarrad. Yang kedua adalah hasarat tashri', membatasi hak pensyariatan fi syakhsin, khusus untuk satu manusia, al-mursal, yang diutus bitabligh untuk menyampaikan wahyu. Dan itu makna dari syahadatain. Maka syahadatain itu keduanya tauhid. Dua kalimat syahadat itu keduanya adalah tauhid. Yang pertama tauhidul ibadah ilallah, yang kedua tauhidul ittiba ilan nabi, mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, mentauhidkan ittiba, hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syirku huwa awlal muharramat. Dan syirik adalah perbuatan haram yang paling tinggi, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di Al-Quran Surat Al-An'am, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a. Sampaikanlah, ya, ta'alau, mari aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Yang pertama adalah alla tusyriku bi syai'a. Ya, berarti di sini, tadi saya salah baca ya, ula bukan aula ya. Wasyirku huwa ulal muharramat. Syirik adalah perbuatan haram pertama yang dilarang oleh Allah. Yang Allah haramkan kepada kalian yang pertama adalah janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa awwalu wasiyatin qaddamaha Luqman li ibnihi. Dan wasiat pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya adalah firman Allah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang syirik, kemudian Allah sebutkan alasan kenapa syirik dilarang. Dan itulah idealnya. Idealnya melarang sesuatu itu dijelaskan. Kenapa kok dilarang? Jangan dekati itu. Kenapa? Pokoknya jangan. Nah, itu bikin kepo. Akhirnya malah mendekat. Tapi kalau dijelaskan, jangan dekati itu. Kenapa? Nyentuh jeblok. Nah, maka dia akan tidak akan berani. Oh, gitu. Karena sudah dijelaskan sebabnya. Tayyib. Dan kenapa syirik itu kezaliman yang besar? Karena zalim itu ada tiga. Yang pertama adalah zalim pada diri kita sendiri. Dan itu bentuknya apa? Maksiat. Yang kedua, zalim fi haqqil ibad. Zalim terkait hak makhluk. Dan yang ketiga, zalim terkait hak Allah. Mendolimi diri sendiri dengan mendolimi orang lain lebih besar mana? Lebih besar mendolimi orang lain. Karena dia terkait hak orang lain. Mendolimi orang lain dengan mendolimi Allah lebih besar mana? Mendolimi Allah. Maka syirik adalah kezaliman kepada hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah sebut asyirku dzulmun adzim. Maka hamba mendolimi Allah dengan berbuat syirik. Kalimat ini jangan sampai bingung ya. Bedakan antara mendolimi dengan membahayakan. Allah Subhanahu wa taala sama sekali hamba tidak mampu untuk membahayakannya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni. Wahai para hambaku, kalian tidak akan mampu untuk memberikan madarat kepadaku. Tapi hamba bisa mendolimi Allah. Maka dolim itu tidak sama dengan memberikan madarat. Hamba mendolimi Allah ketika hamba ini tidak memberikan hak kepada Allah yang sepatutnya, yaitu berbuat dengan cara berbuat syirik. Namun Allah sama sekali tidak berkurang kekayaan, kekuasaan, kemudian keagungan, kerajaan, sama sekali tidak berkurang. Ini seperti disebutkan dalam hadis yang lain, yu'dhini ibnu Adam. Ibnu Adam menyakitiku. Berarti makhluk bisa menyakiti Allah. Bentuknya bagaimana? Kana yasubbud dahra wa ana huwad dahru. Mereka mencela waktu padahal akulah yang mengatur waktu. Sehingga ada menyakiti, ada mengurangi kadar. Hamba menyakiti Allah tapi tidak mengurangi kadar Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita bisa memahami penjelasan kenapa syirik disebut sebagai dolim yang besar. Wahtimamatun nasi tatafawatu. Perhatian manusia itu berbeda-beda. Wa innama tu'lamu minhum inda hasrajatir ruh. Dan kita bisa mengetahui bagaimana perhatian manusia itu ketika bunyi nafas yang terakhir pada saat sekarat. Fi wasiyatil mayyit lil hayyi, dengan melihat apa wasiat mayit kepada orang yang masih hidup. Apa perhatiannya? Kalau perhatiannya utang, nah nanti sebelum mati dia akan menyampaikan utang. Kalau perhatiannya apa misalnya, nanti sebelum mati akan dia sampaikan. Faminhum man yusi zaujatahu bimali. Maka di antara mereka ada yang memberikan wasiat kepada istrinya dengan hartanya, ada yang memberikan wasiat dengan apa yang dia cintai dari pekerjaannya atau kekuasaannya atau anaknya atau teman-temannya atau saudaranya. Maka yang paling afdal dari apa yang diwasiatkan oleh seorang hamba dengan terhadap adalah birabbihi, ketika dia wasiatkan tentang Rabbnya. Dan itulah tauhid yang merupakan wasiat para nabi alaihi musallatu wassalam menjelang kematiannya. Allah menceritakan tentang wasiat Ibrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan hal itu kepada para putranya, demikian pula Yaqub, ya bunayya, wahai putraku, ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian ad-dina, agama, yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, karena itu janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Maka di sini ada perintah untuk iltizam bil Islam. Perintah untuk selalu berpegang dengan Islam dan larangan untuk meninggalkan Islam. Janganlah kalau kamu mati kecuali dalam kondisi muslim, jadilah muslim yang istiqomah sampai mati. Minimal jadi muslim. Kalau istiqomah kajian mungkin kadang naik kadang turun ya, pas hujan nggak datang misalnya karena rumahnya jauh. Tapi kalau istiqomah menjadi muslim, nah ini kewajiban bagi setiap orang jika ingin mendapatkan surga. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian menyaksikan idh hadara Yaqub al-mautu, ketika Yaqub mendekati kematian. Idh qala li banihi, kemudian dia mengatakan kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Qalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu, yaitu Ibrahim. Yang ini dalil bahasanya al-ajdad wal-a'mam bimanzilatil ab. Bahasanya kakek dan paman itu statusnya sama sebagaimana bapak. Ya. Tapi jangan kemudian dijadikan sebagai alasan untuk takwil yang jauh. Misalnya sabda Nabi SAW, inna abi wa abaka finna, bapakku dan bapakmu di neraka. Maksud bapakku di situ adalah pamanku. Ini takwil yang terlalu jauh. Dan demikian pula Tuhannya Ishak, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami menjadi muslim, kami pasrah kepada Allah. Walihada, karena itulah, karena du'atu ila tauhid, para da'i yang mengajak kepada tauhid adalah da'i yang paling agung dan paling mulia, karena dia dakwahnya adalah tauhid yang merupakan dakwatun ila a'la darajatil iman, dakwah yang mengajak orang kepada derajat iman yang paling tinggi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un, iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un itu 3-9. Dalam riwayat yang lain, bid'un wasittuna syu'bah, ada 60 sekian cabang. Fa'afdaluha la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Maka dakwah tauhid berarti ngajak orang untuk dakwah yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sehingga iman itu bercabang, yang ini menunjukkan kalau dia bisa bertambah dan berkurang, dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah. Kalau cabang iman yang paling tinggi hilang, kafir. Sedangkan cabang iman yang rendah hilang, orang tidak kafir. Begitu ya. Iman itu ada banyak sekali cabang. Sampai 70 sekian. Kalau cabang yang bawah-bawah ini hilang, karena kita tidak mungkin melaksanakan semuanya, hamba punya keterbatasan. Mungkin dia gugur salah satu. Ya. Gugur salah satu misalnya ya. Masang gangguan di jalan pas dulu kita merconan ya. Maka ini tidak sampai menghilangkan semua iman. Wallahu a'lam. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu salah satu cabang dari iman. Kenapa disebut malu salah satu cabang dari iman? Karena malu ini menghalangi orang untuk berbuat maksiat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.